selalu terluka dan menderita karena cinta yang buta. Cahaya tegarkan langkah kamu di bumi, jadilah bintang yang selalu menyinari. Tetaplah ceria meski hidupnya tak seindah kenyataannya. DJ Rusdi ternyata seindah.